Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa in astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hatifillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca dan telah kita bahas hadis yang ke-1219, yang hadis tersebut menjelaskan tentang kita luman hamala silah alal muslimin, memerangi orang yang mengangkat senjata untuk memerangi kaum muslimin. Yang hadis tersebut memberikan beberapa faedah yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dan diantara faedah hadis tersebut juga menunjukkan tentang wajibnya mentaati penguasa dan haramnya keluar dari ketaatan kepada mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut berlepas diri kepada orang yang mengangkat senjata memerangi kaum muslimin, termasuk orang yang mengangkat senjata memerangi penguasa. Sehingga hadis tersebut juga sebagai dalil ala tahrimil khuruj alal imam. Hadis tersebut menunjukkan tentang haramnya memberontak kepada imam, kepada penguasa. Sisi pendalilannya adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang melakukan hal tersebut, yang beliau menyatakan laisa minna, bukan dari golongan kami. Dan untuk lebih jelas tentang masalah hukum tidak taat kepada imam, hukum tidak taat kepada penguasa, ini akan kita baca di hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-1220. Hadis yang ke-1120. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kharaja anit ta'ah wa faraqal jama'ah wa mata famitatuhu maitatun jahiliyah. Akhrajahu Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kharaja anit ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada imam, wa faraqal jama'ah, dan memisahkan diri dari jama'atul muslimin, wa mata, famitatuhu maitatun jahiliyah, dan dia mati, maka kematiannya adalah kematian jahiliyah. Akhrajah Muslim. Hadis dikeluarkan oleh Muslim. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada imam, keluar dari ketaatan kepada penguasa, dan dia meninggalkan dari jamaah kaum muslimin, dan dia mati, maka kematiannya adalah kematian jahiliyah. Hadis dikeluarkan oleh Muslim. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyatakan, man kharaja anit ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan. Maksud kharaja anit ta'ah, keluar dari ketaatan, bukan keluar dari ketaatan secara umum, tetapi ketaatan yang dimaksud di sini adalah ketaatan khusus, yaitu kharaja an ta'ati wali amril muslimin, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada penguasa kaum muslimin. Kharaja an ta'ah, di sini menggunakan al at-ta'ah. Alnya ini di istilahkan dalam ilmu nahwu itu adalah al-ahdiyah lil ahdi dzihni. Al-ahdiyah yang menunjukkan perkara yang dimasuki lafaz yang dimasuki oleh al itu adalah perkara yang sudah jelas dari ketaatan, maksudnya itu ketaatan dari penguasa. Sehingga man kharaja an ta'ah maksudnya adalah man kharaja an ta'ati wali amril muslimin, barang siapa yang keluar dari ketaatan, yaitu ketaatan terhadap penguasa kaum muslimin. Wa faraqal jama'ah, dan memisahkan diri dari al-jama'ah. Al-jama'ah yang dimaksud di sini adalah jama'atul muslimin, jama'ahnya kaum muslimin. Dan barang siapa yang memisahkan diri dari jamaahnya kaum muslimin, orang yang keluar dari ketaatan kepada penguasa kaum muslimin, itu berarti dan itu otomatis memisahkan diri dari jamaatul muslimin, jamaahnya kaum muslimin. Karena jamaah kaum muslimin itu adalah selalu bersama penguasa, selalu berada sekitar penguasanya kaum muslimin. Jamaatul muslimin selalu bersama penguasa jamaah kaum muslimin tersebut. Nah, yang jamaatul muslimin itu mentaati kepada penguasanya dalam perkara-perkara yang bukan maksiat. Bukan jamaatul muslimin malah sebaliknya membentuk satu kelompok tersendiri diberi nama jamaatul muslimin, ciri khasnya justru keluar dari ketaatan kepada penguasa, tidak mau mengakui penguasa. Itu bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW, diantaranya adalah hadis ini. Jamaatul muslimin itu adalah jamaah yang tidak keluar dari ketaatan kepada penguasa kaum muslimin. Jamaah yang selalu berada di bawah kekuasaannya, imamul muslimin. Nah barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada penguasa kaum muslimin dan memisahkan diri dari jamaatul muslimin, kemudian dia mati. Mati dalam keadaan seperti itu. Mati dalam keadaan seperti itu. Belum bertaubat. Masih pada prinsipnya. Famitatuhu maitatun jahiliyah. Maka kematiannya itu adalah kematian jahiliyah. Kematiannya itu adalah kematian jahiliyah. Maksudnya adalah mati alal kufri qoblal Islam. Mati di atas kekufuran sebelum Islam. Sehingga dia itu kematiannya, walaupun matinya itu adalah setelah zaman jahiliyah, sudah ada penguasa kaum muslimin, tetapi ketika dia dalam keadaan keluar dari ketaatan kepada penguasa, tidak mengakui penguasa kaum muslimin, maka matinya dia adalah ka'annahu mata qoblal bi'tsah. Kematiannya adalah seperti mati sebelum diutusnya Rasul, yaitu mati di zaman jahiliyah. Dan juga bermakna mata alal jahlil adzim. Maknanya juga dia mati di atas kejahilan yang besar, wasafahil baligh, dan kedunguan yang sangat. Dia mati dengan kematian jahiliyah. Artinya dia mati di atas kebodohan besar. Mati di atas kedunguan yang sangat. Kenapa orang seperti itu? Mati yang seperti itu, mati di atas kebodohan yang besar dan kedunguan yang sangat. Karena dia keluar dari jamaah. Memisahkan diri dari jamaah. Keluar dari ketaatan kepada penguasa kaum muslimin. Di mana penguasa kaum muslimin bersama kaum muslimin, mereka adalah jamaatul muslimin. Mati dalam keadaan keluar dari jamaatul muslimin, memisahkan diri, keluar dari ketaatan kepada penguasa kaum muslimin. Ini kematian di atas kebodohan yang besar dan kedunguan yang sangat. Ini menunjukkan bahwa jadi hadis ini menunjukkan tentang tahrimul khuruj anita'ah. Hadis ini menunjukkan tentang haramnya keluar dari ketaatan kepada penguasa kaum muslimin. Hadis ini menunjukkan tentang tahrimul khuruj anita'ah. Menunjukkan tentang haramnya keluar dari ketaatan kepada penguasa kaum muslimin. Dan ketaatan di sini bukan ketaatan secara umum, apa yang menjadi perintahnya ditaati. Tidak, tetapi ketaatan di sini ketaatan yang muqayyad, yang dibatasi, yaitu ketaatan dalam perkara yang tidak maksiat. Idza lam yu'mar bi maksiatin, apabila tidak diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, maka taat. Nah, kalau diperintahkan untuk bermaksiat, kalau diperintahkan untuk bermaksiat, wajib tidak taat. Ya. Kalau diperintahkan yang perintahnya itu bukan maksiat. Bukan maksiat itu bisa jadi pada asalnya perkaranya adalah perkara mubah. Perkaranya perkara yang mubah. Hukum asal menurut syariat adalah perkara yang mubah. Ya. Tetapi ketika itu sudah menjadi perintah dari penguasa, maka menjadi wajib. Karena wajibnya taat kepada penguasa. Karena wajibnya taat kepada penguasa. Nah, perkara-perkara yang tidak menyelisih syariat, perkara-perkara yang bukan perkara maksiat yang diperintahkan oleh penguasa, maka wajib untuk ditaati. Nah, kalau pemerintah atau penguasa memerintahkan maksiat, ini juga wajib. Wajib untuk tidak ditaati. Kalau perintahnya perintah maksiat. Yang kita masing-masing bisa membawakan contoh. Sekian banyak contoh perkara yang maksiat, yang bertentangan dengan syariat. Apalagi perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah, akidah Islamiyah, atau yang bertentangan dengan muamalah yang syar'iyah, muamalah yang sesuai dengan syariat, baik dalam hal jual beli atau dalam hal yang lain. Kalau perintah itu menyelisih syariat, tidak boleh ditaati, wajib 'alaihil mukhalafah. Tetapi bukan berarti kemudian keluar dari ketaatan, berarti kemudian memisahkan diri dari jamaah, tidak. Kalau perintahnya tidak maksiat, taati. Kalau yang tidak maksiat, kalau yang maksiat, tidak ditaati. Kalau perintahnya itu perintah maksiat, tidak taat. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW menyatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq. Perintah orang tua tapi perintah maksiat, enggak boleh taat. Tetapi ada adabnya dalam tidak mentaati. Ada perintah dari penguasa tapi perintah maksiat, maka tidak boleh mentaati dalam rangka bermaksiat kepada khaliq, maksiat kepada Allah. Kalau dipaksa untuk bermaksiat, paksaannya itu sungguh-sungguh, ancamannya sungguh-sungguh, ya, maka berusaha untuk keluar dari paksaan, ya. Tapi kalau tidak bisa, ya melakukan, tetapi dalam keadaan hatinya mengingkari. Seperti kisahnya Ammar bin Yasir yang disebutkan dalam surat An-Nahl 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syarha bil kufri sadran fa'alaihi ghadabun minallah. Orang yang kufur kepada Allah setelah imannya, kecuali orang yang dipaksa mengucapkan atau melakukan kekufuran, dan hatinya tetap kokoh dengan keimanan, maka boleh untuk melakukan baik itu ucapan maupun perbuatan, tetapi hatinya tetap kokoh dengan keimanan. Tetapi orang yang melakukan kekufuran dengan lapang dada, maka mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Nah. Tapi kalau keadaannya sebagai panutan, sebagai imam, sebagai mujahid, meskipun dipaksa, ini tetap disyaratkan untuk bertahan. Seperti siapa? Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad itu nyata-nyata dipaksa untuk menyatakan, untuk menyatakan dengan pernyataan kekufuran, yaitu menyatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Dan beliau bisa saja ya, menyatakan Al-Quran makhluk dengan ta'wil. Ya. Tetapi karena beliau sebagai imam, maka beliau tetap bertahan. Tidak mau menyatakan Al-Quran itu makhluk. Ya, beliau harus menghadapi siksaan yang luar biasa. Di penjara bawah tanah, dicambuk. Ya, hari-hari dicambuk sampai bajunya itu nempel ke dagingnya. Ya, karena cambukan itu. Cambuk. Cambuk luka, bajunya nempel ke luka-lukanya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya memberikan pertolongan karena kesabaran beliau, dan dalam keadaan seperti itu wajib untuk bersabar. Ya. Ini faedah yang pertama dari hadis ini tentang haramnya keluar dari ketaatan kepada penguasa kaum muslimin selama tidak memerintahkan kemaksiatan. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang tahrimu mufaraqatil jamaah. Haramnya memisahkan diri dari jamaatul muslimin. Sampai pun ketika orang itu memiliki satu pendapat dan meyakini pendapatnya di atas al-haq, tetapi pendapat itu adalah bertentangan dengan jamaatul muslimin, jamaah kaum muslimin, maka curigai pendapatnya itu dan ikuti jamaah kaum muslimin. Ketika pendapatnya menyelisih pendapatnya jamaatul muslimin, maka curigai pikiran sendiri, karena pendapat yang sepakati oleh jamaatul muslimin tentu akan lebih benar. Itu akan lebih benar dibandingkan pendapat yang keluar dari jamaatul muslimin. Apakah yang datang dari satu orang atau dua orang atau tiga orang, tapi keluar dari jamaatul muslimin, maka tidak boleh diikuti. Wajib untuk mengikuti jamaatul muslimin. Wajib untuk bersatu bersama jamaatul muslimin dan tidak memisahkan diri dari mereka. Dan tidak memisahkan diri dari mereka. Nah. Dan ketika ada perselisihan di antara kaum muslimin, sebagai contoh umpamanya terkait dengan keputusan hari raya umpamanya, ada beda-beda di antara kaum muslimin, maka yang diikuti adalah jamaatul muslimin. Apa yang menjadi keputusan penguasa bersama kaum muslimin, itu yang diikuti. Dan sebetulnya sebagaimana disebutkan dalam kaidah, ya, bahwa hukmul hakim raful khilaf, keputusan hakim itu menghilangkan khilaf. Maka kalau seandainya hakim sudah memberikan suatu keputusan, penguasa sudah memberikan keputusan, gak boleh lagi adanya perselisihan. Ya. Kalau yang tetap berselisih menyelisih, itu berarti kejahilan. Ya. Hukmul hakim raful khilaf, kalau sudah ada keputusan dari hakim, ini harusnya menghilangkan khilaf. Perselisihan hilang, semuanya menerima, semuanya harus tunduk dan mengikuti. Tidak boleh kemudian masih ada sekelompok tetap memegangi pendapatnya dan melaksanakan apa yang menjadi keyakinannya, walaupun itu menyelisih kaum muslimin yang lainnya. Kaum muslimin yang lain juga seperti itu. Ini tidak dibenarkan. Itu mufaraqatul jamaah, menyisihkan diri dari al jamaah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang wujubus ta'ah liwaliyil amri, wajibnya taat kepada penguasa, wajibnya taat kepada penguasa kaum muslimin. Dan taat kepada penguasa kaum muslimin ini wajib bil kitab wa sunnah, hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan banyak hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan dan menunjukkan tentang wajibnya taat kepada penguasa. Dari selain hadis ini banyak dalil dari Al-Quran, surat An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah, taatilah oleh kalian Rasul, dan taatilah oleh kalian ulil amri minkum, penguasa di antara kalian. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, surat An-Nisa 59, menetapkan ketaatan kepada ulil amri, ketaatan kepada penguasa kaum muslimin pada martabat ats-tsalitsah, pada tingkatan yang ketiga. Martabat yang pertama, tingkatan yang pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasul. Yang ketiga, taat kepada waliyul amri, taat kepada ulil amri, kepada penguasa. Ini berada pada martabat yang ketiga, urutan yang ketiga. Akan tetapi taat kepada penguasa itu adalah itta'ah atau fil ma'ruf, dalam perkara yang baik, bukan maksiat. Karena itu kita perhatikan ayatnya. Untuk perintah taat kepada ulil amri, Allah tidak membawakan fi'il, tidak menyebutkan fi'il amr, yaitu ati'u. Kalau taat kepada Allah, Allah katakan ati'ullah, taatilah Allah. Kemudian wa'ati'ur rasul, taatilah rasul. Tapi kepada ulil amri tidak disebutkan ati'u ulil amri, tidak. Ya. Ati'ullah disebutkan kalimat ati'u, taatilah kalian Allah. Wa'ati'ur rasul, dan taatilah oleh kalian rasul. Nah, kemudian langsung wa'ulil amri minkum, tidak. Wa'ati'u ulil amri minkum, tidak. Ya, fi'ilnya untuk yang ketiga enggak disebutkan. Ya. Disebutkan untuk yang pertama, taat pada Allah, taat kepada Rasul. Untuk ulil amri, Allah tidak membawakan dengan fi'il ati'u. Kenapa? Karena ketaatan kepada penguasa itu tabi'atun li ta'atillahi wa ta'ati rasulihi. Taat kepada penguasa itu mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada penguasa itu tabi'ah, mengikuti kepada taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ya. Oleh karena itu, kalau seandainya ulil amri memerintahkan maksiat kepada Allah, fala sam'a wala ta'ah, gak boleh mendengar dan gak boleh taat. Karena taat kepada penguasa mengikuti taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau penguasa memerintahkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, ditaati. Kalau penguasa ulil amri memerintahkan untuk maksiat kepada Allah, enggak boleh ditaati. Karena taat kepada penguasa mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau perintahnya itu bukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maksiat kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh ditaati. Kalau perintahnya, aturannya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak bertentangan, tidak menyelisih syariat, maka wujubus sam'i wa thamah, wajib mendengar dan wajib taat. Walaupun imam itu, penguasa itu bermaksiat kepada Allah. Penguasanya bermaksiat kepada Allah, tapi perintahnya bukan perintah maksiat, wajib ditaati. Nah, ini ujiannya berat bagi rakyat. Kalau imamnya, kalau penguasanya itu bermaksiat, berbuat dosa, nah biasanya rakyat itu untuk taat berat. Yang diingat-ingat itu kesalahannya, kezolimannya, sehingga gak mau taat walaupun perintahnya itu perintah yang tidak maksiat. Bahkan perintahnya perintah kebaikan, tapi melihat penguasanya mungkin zalim atau maksiat, gak mau taat. Ini ujian yang berat, dan itu kesalahan. Rakyat yang bersikap seperti itu sikap yang salah dan dosa. Walaupun imamnya, penguasanya bermaksiat, tapi perintahnya bukan perintah maksiat, wajib ditaati. Oleh karena itu, seandainya ada manusia, kalau seandainya ada manusia yang menyatakan mau taat kalau imamnya, penguasanya taat, saya tidak mau taat kepada aturan, perintah, penguasa sebelum penguasanya itu taat kepada Allah. Kalau tidak taat kepada Allah, saya enggak mau taat. Hal haram. Ini haram. Ya. Itu haram. Orang mau taat kepada penguasa dalam perkara yang tidak maksiat, kalau penguasanya taat kepada Allah. Ketika penguasa tidak taat kepada Allah, maka rakyatnya enggak mau taat. Itu enggak boleh. Itu haram. Sehingga seandainya ada penguasa yang tidak taat, mungkin dia bermaksiat atau mungkin fasik, tetapi perintahnya bukan perintah maksiat, wajib taat. Wajib taat kepada penguasa, wa illam yuti'a rabbah, meskipun penguasanya tidak taat kepada Rabbnya. Mungkin penguasanya itu melakukan maksiat, mungkin minum khamr, mungkin melakukan kemaksiatan yang lain, mungkin meninggalkan kewajiban, tapi dia masih muslim. Perintahnya wajib ditaati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, isma wa ati wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, dengar dan taat, dengarlah dan taatilah penguasa meskipun dia memukul punggung kamu, meskipun dia merampas harta kamu. Memukul punggung, mengambil atau merampas harta tanpa sebab syar'i, ini jelas tidak diragukan, itu adalah kemaksiatan. Tetapi Rasulullah tetap memerintahkan isma' wa ati, dengar dan taati penguasa, walaupun dia berbuat zalim, dia bermaksiat dengan memukul punggung kamu dan merampas harta kamu. Rasulullah tetap menyatakan isma' wa ati. Oleh karena itu, seperti yang tadi saya sampaikan, enggak boleh seorang menyatakan kepada penguasa, saya tidak mau taat kepada kamu sebelum kamu taat kepada Allah. Enggak boleh, itu haram. Taati penguasa selama tidak memerintahkan untuk bermaksiat. Dan Rasulullah SAW juga dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya, dari hadis Irbad bin Sariyah, berwasiat. Wasiat itu pesan penting. Usikum bittaqwallah azza wa jal. Saya berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal. Wasam'i wa ta'ati, dan saya berwasiat kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Meskipun yang menguasai kalian, yang berkuasa pada kalian adalah seorang budak. Budak, kemudian dia berpuasa. Kok bisa budak berpuasa? Ya bisa saja. Dia tadinya seorang budak, bisa jadi mungkin dia kemudian angkat senjata, merontak, kemudian ternyata jadi berkuasa. Kalau sudah jadi penguasa, wajib ditaati. Ya, wajib untuk ditaati. Kalau sudah menjadi penguasa, selama dia muslim. Selama dia muslim, maka wajib untuk ditaati. Nah, siapa saja yang tidak taat, keluar dari ketaatan pada penguasa, memisahkan diri dari al-jamaah, kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Ya. Na'udzubillah walayadzubillah. Matinya itu mati jahiliyah. Seperti mati sebelum diutusnya Rasul. Mati di atas kebodohan yang besar dan kedunguan yang sangat. Nah, karena itu hadis ini juga menunjukkan anna man mata ala hal istikbar anit ta'ah. Hadis ini juga menunjukkan barang siapa yang mati, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan keluar, dalam keadaan sombong, tidak mau taat kepada penguasa, dalam keadaan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, fainau yamutu mitatun jahiliyah, maksudnya dia mati dengan kematian jahiliyah. Karena ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu, mereka dulu tidak memiliki imam yang ditaati, ya. Tidak memiliki agama yang mereka berpegang kepadanya. Karena itu orang-orang khawarij, ya, ketika mereka mati, matinya mati jahiliyah. Ya. Demikian juga al-bughah, para pemberontak, mati juga, matinya mati jahiliyah. Namun apakah mereka itu kafir atau tidak? Maka dijelaskan hal ini oleh para ulama dengan perincian seperti orang-orang khawarij. Apakah mereka sudah kafir murtad, diperlakukan seperti orang-orang kafir, diperangi seperti orang-orang kafir harbi, atau mereka itu adalah sebagai bughatun, para pemberontak yang fasik, yang mereka itu memberontak kepada penguasa dengan berdasarkan ta'wil yang sa'ikh ta'wil, yang dengan ta'wil itu bolehkan mereka untuk memberontak. Ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada perbedaan pendapat dengan para ulama, dan perbedaan pendapat dengan para ulama ini cukup panjang. Dan para ulama bagian menyatakan mereka itu dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yamruquna min al-islam kama yamruqu sawna ramiyah, mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari beruannya. Ya. Ini adalah anjuran dari Nabi untuk memerangi mereka, menunjukkan mereka itu orang-orang yang fasik, diperlakukan seperti al-bughah. Ya. Yang mereka, karena mereka masih memiliki syubhat sehingga tidak dikeluarkan dari Islam, tidak dikafirkan dan diperlakukan seperti orang-orang kafir. Akan tetapi siapa saja yang mati dalam keadaan keluar dari ketaatan kepada penguasa, dalam keadaan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, maka mereka masuk ke dalam hadis ini. Apakah mereka sebagai khawarij, apakah mereka sebagai buruh, ya, kelompok besar yang bersenjata, yang memiliki kekuatan, yang memberontak penguasa dengan alasan takwil, atau mereka adalah sebagai semacam perampok, yang kelompok kecil yang tidak punya kekuatan, kemudian mereka memberontak tidak taat kepada penguasa, mereka belum dikatakan buruh karena enggak memiliki kekuatan dan mereka kelompok yang kecil, ya. Semuanya kalau mati dalam keadaan belum bertaubat, maka mati di atas jahiliyah, matinya mati di atas jahiliyah, karena taat kepada penguasa itu adalah merupakan kewajiban dari Allah dan Rasulnya, dan itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana dinyatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Hadis berikutnya, hadis yang ke-1221. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqtulu ammaran alfi'atul baghiyah, rawahu Muslim. Dan dari Ummu Salamah, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqtulu ammaran, yang membunuh Ammar itu adalah alfi'atul baghiyah, kelompok pemberontak, rawahu Muslim. Hadis riwayat oleh Muslim. Dan dari Ummu Salamah, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang membunuh Ammar adalah kelompok yang memberontak, kelompok yang zalim. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ammar yang dimaksud di sini Ammar bin Yasir. Meninggal kapan? Ammar bin Yasir meninggal dalam peristiwa perang Siffin. Meninggal dunia dalam perang Siffin, itu pertempuran antara pasukannya siapa? Pasukannya Muawiyah radhiyallahu anhu dengan pasukan Khalifah Ali radhiyallahu anhu, dua pasukan besar yang bertempur. Ammar bin Yasir terbunuh pada waktu itu. Dan ini diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ini tentunya adalah perkara gaib. Tentunya Nabi memberitakan perkara gaib adalah wahyu. Nah, Ammar bin Yasir berada di kelompoknya, pasukannya Muawiyah atau pasukannya Ali bin Abi Thalib. Yang membunuh Ammar adalah Al-Fi'ah Al-Baghiyah. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.